بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita pada malam hari ini akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam bab tentang keutamaan halaqah zikir dan anjuran untuk menjaganya serta larangan dari menjauhinya tanpa uzur. Memasuki hadis yang kedua, Imam Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan wa anhu, dan diriwayatkan darinya, yang dimaksud dari sahabat Abu Hurairah, wa an Abi Sa'idin radhiyallahu taala anhuma, dan juga dari sahabat Abu Sa'id radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai keduanya. Qala, keduanya mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yaq'udu qawmun yadkurunallaha azza wa jalla illa hafathumul malaikatu wa ghashiyathumur rahmatu wa nazalat alaihimus sakinatu wa dhakaruhumullahu fiman indahu. Rawahu Muslimun. Tidaklah suatu kaum duduk berzikir kepada Allah Azza wa Jal, mengingat Allah Azza wa Jal, mendengarkan kalam Allah, kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan ilmu, melainkan para malaikat akan mengelilingi mereka. Para malaikat mengelilingi mereka dengan sayap-sayapnya, seperti yang disebutkan di hadis sebelumnya, sayap-sayap malaikat itu sampai menutupi langit dunia. Dan rahmat akan meliputi mereka, serta ketenangan akan turun kepada mereka, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk yang dekat di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Jelas, tampak sekali keutamaan duduk di majelis zikir, duduk di majelis ilmu, majelis yang paling baik, majelis yang di dalamnya disampaikan perkataan Allah, perkataan Rasulullah, nukilan-nukilan dari para sahabat, para salaf. Di antara keutamaan yang disebutkan di hadis ini, pertama, para malaikat akan menaungi siapa saja yang berada di majelis tersebut. Yang kedua, rahmat akan meliputi mereka. Kemudian yang ketiga, ketenangan akan turun ke tengah-tengah mereka. Dan yang keempat, yang terakhir Allah akan sebut-sebut mereka di hadapan makhluk yang dekat di sisinya. Keutamaan ini tidak diraih oleh selain mereka. Hanya orang-orang yang duduk di majelis ilmu lah, di majelis dzikir lah yang mendapatkan keutamaan seperti ini. Maka tidak ada alasan untuk kita kemudian menjauh dari majelis dzikir, menjauh dari majelis ilmu, apalagi melarang orang lain untuk duduk di majelis ilmu, menghalang-halangi orang lain untuk duduk di majelis ilmu, apalagi kalau orang-orang terdekat kita dilarang untuk hadir di majelis ilmu. Jelas ini menunjukkan kelemahan dalam cara berpikir. Nah, keutamaannya sangat banyak, begitu besar. Jangan sampai kita sia-siakan. Tidak ada di dalam majelis yang seperti ini kecuali kebaikan. Maka bagaimana mungkin seorang mukmin melarang orang lain untuk mendapatkan apa? Kebaikan. Apalagi kalau sampai melarang orang terdekat, anak, istri dilarang untuk hadir di majelis ilmu, belajar agama, menuntut ilmu agama. Nah, ini sebuah kekeliruan yang sangat fatal. Selanjutnya hadis yang ketiga, wa an Abi Waqid Al-Harits bin Auf radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'ahu idz aqbala thalathatu nafarin. Dari sahabat Abu Waqid Al-Harits bin Auf radhiyallahu taala anhu disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau duduk di dalam masjid dan orang-orang ada bersama dengan beliau, beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ilmu kepada orang-orang yang ada di situ. Idza aqbala salasatu nafarin, tiba-tiba datang tiga orang dari luar. Fa aqbala itsnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahidun. Yang dua orang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang satu orang pergi. Fa waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang dua orang yang menghadap kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi berhenti di hadapan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halqati. Yang satunya melihat ada tempat kosong di halaqah. Fajalasa fiha. Kemudian ia pun duduk di situ. Wa ammal akhar, adapun yang kedua, fajalasa khalfahum, ia memilih duduk di belakang orang-orang yang mengerumuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak duduk di halaqah. Wa ammas salisu, adapun yang ketiga tadi yang pergi, fa'adbara dhahiban, ia berlalu pergi meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang ada di dalam masjid. Jadi dari tiga orang itu, yang dua orang diantaranya mendekat kepada halaqah, yang satunya menempati tempat yang kosong di dalam halaqah, yang keduanya duduk di belakang halaqah. Adapun yang ketiganya ini malah pergi, ya, meninggalkan halaqah. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari menyampaikan sesuatu, selesai dari taklim, katakanlah begitu. Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ala ukhbirukum 'anin nafaris salasati?" Maukah aku kabarkan kepada kalian soal tiga orang tadi? Amma ahaduhum fa'awa ilallah fa'awahullah. Yang satu, dia mendekat, menghadap kepada Allah, maka Allah pun mendekat, menghadap kepadanya. Wa ammal akhar, adapun yang kedua, fastahyallahu minhu. Yang kedua, dia merasa malu, Allah pun malu darinya. Yang merasa malu ini yang duduk di belakang halaqah. Wa ammal akhar, adapun yang ketiga, fa'aradha, dia berpaling. Yang berpaling ini yang pergi, meninggalkan halaqah. Fa'aradallahu anhu, maka Allah pun berpaling darinya. Ya. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tiga orang ini ada yang nasibnya bagus, paling bagus, yaitu yang masuk ke halaqah, lihat ada tempat kosong, dia duduk di situ. Ini yang beruntung. Ini yang nasibnya baik. Yang kedua, yang duduk di belakang halaqah, paling belakang, tidak gabung bersama dengan yang lain di halaqah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alasannya malu, maka Allah pun malu darinya. Ya. Yang ketiga, yang nasibnya tragis. Yang mana yang nasibnya tragis? Yang nasibnya tragis yang tidak mau duduk ikut bergabung ke dalam halaqah. Ya. Menempati tempat yang kosong di dalam halaqah tidak. Duduk di belakang halaqah juga tidak. Ini malah pergi. Ini yang tragis. Kenapa tragis? Karena orang ini disebut a'radha, berpaling. Karena berpaling, Allah pun berpaling darinya. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jadilah orang yang masuk duduk di dalam halaqah. Jangan menjadi orang yang malu bergabung ya bersama orang-orang di dalam halaqah, dan jangan juga menjadi orang yang berpaling meninggalkan apa? Halaqah. Jadi jangan sekali-kali menjauhi majlis ilmu. Ya. Jagalah majlis tersebut dan jangan ada kata berpaling darinya. Sekali lagi, karena tidak ada di dalam majlis tersebut kecuali kebaikan. Dan orang-orang yang ada di majlis itu adalah orang-orang yang baik. Berusahalah untuk mendapatkan kebaikan dan meninggalkan hal-hal yang baik. Selanjutnya hadis yang keempat. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala. Diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, kharaja Muawiyah radhiyallahu taala anhu ala halqatin fil masjid. Suatu ketika Muawiyah radhiyallahu taala anhu keluar menuju halaqah yang ada di dalam masjid. Pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam memang masjid itu dijadikan sebagai pusat segala kegiatan kaum muslimin. Oleh karena itulah saat Rasul hijrah ke Madinah, yang pertama kali beliau bangun adalah apa? Masjid. Masjid menjadi pusat kegiatan kaum muslimin. Ya. Bukan hanya taklim saja, termasuk pengaturan strategi perang pun dilakukan di masjid saat itu. Jadi memang betul-betul dipungsikan sedemikian rupa masjid itu untuk hal-hal yang sifatnya ibadah tentunya. Nah. Faqala ma ajlasakum. Kemudian Muawiyah bertanya kepada orang-orang yang sudah ada di dalam halaqah itu, ma ajlasakum? Apa yang mendorong kalian duduk di sini? Qalu, mereka orang-orang yang ada dalam halaqah itu menjawab, jalasna nadzkurullah. Kami duduk untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah Azza wa Jalla melalui bacaan Al-Quran, ya, bacaan hadis-hadis Nabi, pelajaran-pelajaran ilmu agama, semuanya masuk dalam kategori zikir. Qala, kemudian Muawiyah radhiyallahu taala anhu berkata, Allahumma ajlasakum illa dzaka, demi Allah kah tidak ada yang mendorong kalian untuk duduk di halaqah ini kecuali apa yang disebutkan tadi? Qalu, mereka orang-orang yang dalam halaqah itu menjawab, ma ajlasana illa dzaka, enggak ada yang mendorong kami untuk duduk di halaqah ini kecuali tadi, untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Qala, kemudian Muawiyah berkata, amma inni lam astakhlifkum tuhmatan lakum, ketahuilah sesungguhnya aku tidak meminta kalian bersumpah itu karena menuduh kalian. Wa makana ahadun bimanzilati min Rasulillah, dan tidak ada seorang pun yang kedudukannya seperti aku dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqalla anhu haditsan minni, dan enggak ada yang paling sedikit hadisnya daripada aku. Kemudian beliau mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin min ashabihi. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menuju halaqah sahabat-sahabatnya. Faqala, kemudian beliau bertanya, ma ajlasakum, apa yang mendorong kalian duduk di halaqah ini? Qalu, sahabat-sahabatnya menjawab, jalasna nadzkurullah, kami duduk di halaqah ini untuk berzikir mengingat Allah. Wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam, dan kami memuji Allah atas hidayah Islam yang telah diberikan kepada kami. Wa manna bihi alaina, dan telah menganugerahkan Islam kepada kami. Qala, lalu Rasulullah berkata, Allahumma ajlasakum, apakah kalian mau bersumpah bahwa tidak ada yang mendorong kalian duduk di sini illa dzaka, kecuali yang tadi kalian sebutkan? Qalu, sahabat-sahabatnya menjawab, wallahumma ajlasana illa dzaka, demi Allah, tidak ada yang mendorong kami untuk duduk di sini kecuali apa yang kami sebutkan tadi. Qala, lalu Rasulullah SAW berkata, amma inni lam astakhlifkum tuhmatan lakum, ketahuilah bahwa sesungguhnya aku tidak meminta kalian bersumpah itu untuk tujuan atau karena menuduh kalian. Walakinnahu atani Jibril, akan tetapi tadi Jibril datang kepadaku, fa akhbarani, lalu Jibril mengabarkan kepadaku, annallaha yubahi bikumul malaikah, bahwasannya Allah itu membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Jadi Muawiyah radhiyallahu taala anhu melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, memastikan kepada orang-orang yang sedang duduk dalam halaqah di masjid, apakah memang betul yang mendorong kalian duduk di sini dalam rangka berzikir kepada Allah azza wajal. Karena ini enggak main-main. Ini sesuatu yang besar. Ini fadilahnya itu sangat agung. Makanya dipastikan betul enggak duduk di sini di halaqah ini dalam rangka berzikir kepada Allah azza wajal. Rasulullah pun dulu pernah bertanya kepada sahabat-sahabatnya yang sedang duduk di dalam halaqah, apa yang mendorong kalian duduk di sini? Dijawab, ini. Kemudian Rasul pastikan lagi, betulkah? Gak ada yang mendorong kalian duduk di halaqah kecuali apa yang kalian sebutkan tadi. Setelah para sahabatnya menjawab, memang itu yang mendorong kami, barulah Rasulullah mengabarkan bahwa Jibril tadi datang kepadaku dan menyampaikan berita bahwa Allah itu membanggakan kalian di hadapan siapa? Para malaikat. Jadi orang-orang yang duduk di majelis ilmu itu orang-orang yang terbaik, orang-orang yang dibanggakan oleh Allah di hadapan siapa? Para malaikat. Annallaha yubahi bikumul malaikah. Bersyukurlah ketika Allah masih beri kesempatan kepada kita untuk bisa duduk di majelis zikir, majelis ilmu, majelis yang disebutkan qala Allah, qala Rasulullah, majelis yang bisa membangkitkan iman, majelis yang membuat kita senantiasa ingat kepada akhirat dan sejenak melupakan apa? Dunia. Ya. Kan jarang majelis yang seperti ini, apalagi di zaman sekarang di mana orang lebih cenderung sibuk mengurusi halayak dunia. Ya. Sedikit sekali majelis-majelis yang di dalamnya dunia dilupakan terlebih dahulu, kemudian konsentrasi dan fokus kepada urusan apa? Akhirat. Maka saat kita ada dan dekat dengan majelis tersebut, jangan disia-siakan, jangan dianggap remeh, jangan dianggap sepele. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita sudah dekat dengan majelis zikir, dengan majelis ilmu, tapi hare-hare, acuh, cuek atau rugi. Terus ngapain tinggal dan dekat dengan majelis tersebut kalau tidak bergabung di dalamnya? Sia-sia, percuma. Ya. Kita sudah dekat kepada kebaikan sementara kita tidak mau merapat. Rugi besar. Ya. Kalau mau menjauh dari kebaikan, ngapain mendekat? Kalau mau menjauh dari majelis ilmu, ngapain tinggal di dekat majelis ilmu? Ya enggak? Ainal uqul. Di mana akal? Gunakan akal dengan baik. Jangan sia-siakan kebaikan yang ada di depan mata. Ya. Karena tidak mudah kita bisa menikmati majelis ilmu itu. Itu gak akan pernah terjadi dalam hidup kita kalau bukan karena taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ingat, semuanya terjadi karena taufik dari Allah Azza wa Jalla. Jangan menggampangkan urusan. Lah gampang, bisa nanti juga. Belum tentu. Antum berdekatan dengan majelis ilmu, dengan kebaikan, itu semua karena taufik dari Allah. Kalau bukan karena taufik, antum gak akan pernah diantar, digiring untuk mendekat kepada kebaikan dan majelis ilmu, majelis zikir. Nah, Allah membanggakan orang-orang yang semangat hadir duduk di majelis zikir. Allah bangga Dan Allah tampakkan kebanggaannya itu di hadapan siapa? Para malaikat. Para malaikat itu makhluk Allah di langit yang terbaik. Ya. La ya'suna ma amara Allah. Mereka tidak melanggar apa yang Allah perintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Jadi malaikat ini makhluk terbaik di sisi Allah di langit. Ya. Tapi Allah banggakan kita di hadapan mereka ketika kita mau menjaga majelis zikir dengan baik, menyempatkan waktu untuk bisa duduk di dalamnya. Sekalipun mungkin ada yang sedikit-sedikit terkantuk, ya. Sekalipun mungkin ada yang merasa kesulitan mencerna apa yang disampaikan di majelis ilmu, meskipun begitu, tetap akan dapat apa? Keutamaannya. Dan itu yang paling penting. Sekalipun taklim disampaikan 2 jam, tapi yang nempel di sini cuma beberapa kata. Sekalipun begitu, tetap 2 jam itu keutamaan yang besar yang sudah antum raih. Ya. Jadi enggak ada alasan lelah, enggak ada alasan bosan, enggak ada alasan susah masuk di kepala, enggak ada alasan lah sok tunuh. Ya. Tetap semangat hadir di majelis ilmu. Ya, bagaimanapun keadaan kita di majelis tersebut, tetap kita ada dalam naungan kebaikan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya selesai dari bab tentang keutamaan halaqah zikir, anjuran untuk menjaganya dan larangan menjauh darinya tanpa udzur. Berikutnya kita masuk dalam babud dzikri indas shabah wal masa. Bab dzikir ketika ada di waktu pagi dan waktu sore. Imam Nawawi rahimahullahu taala di bawah bab ini menyebutkan beberapa ayat di dalam Al-Qur'an, antara lain kata beliau, qala Allahu taala, Allah taala berfirman, surat Al-A'raf ayat 205, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Dan ingatlah Rabbmu dalam dirimu tadarruan wa khifatan, dengan penuh ketundukan dan suara yang lirih, tidak dengan suara yang keras di pagi hari dan sore hari. Dan jangan kamu sekali-kali menjadi golongan orang-orang yang lalai. Anjuran untuk berzikir, membaca azkar di waktu pagi, di waktu sore, dengan suara yang lirih dan penuh dengan ketundukan, tidak dengan suara yang keras, ceceleuwengan, ya, berteriak-teriak, tidak, karena kita tidak sedang berdoa kepada zat yang tidak mendengar. Ya, Allah itu As-Sami', Maha mendengar. Jangankan yang terucap, yang tidak terucap pun Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Karena itu berzikirlah dengan suara yang lirih, ya. Jangan dengan suara yang keras yang tidak menggambarkan ketundukan. Qala ahlul lughah, para ahli bahasa mengatakan al-asalu, kata al-asal di dalam ayat tadi jamu asilin, jamak dari kata asil. Wa huwa ma bainal asri wal maghrib, yaitu waktu yang ada di antara asar dan maghrib, ya sore. Ya. Asil. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman surat Taha, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelamnya, pagi dan sore. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala juga berfirman di Quran surat Ghafir atau Al-Mu'min, wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu bil 'ashyi wal ibkar, di waktu sore dan di waktu pagi. Qala ahlul lughah, para ahli bahasa berkata, al-ashi, kata al-ashi di dalam ayat tadi, ma baina zawali syamsi wa ghurubiha, adalah waktu antara tergelincirnya matahari dan terbenamnya. Sore. Ya. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala juga berfirman di Quran surat An-Nur, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudubi wal asar rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Di rumah-rumah Allah, Allah mengizinkan diangkat dan disebutkan di dalamnya namanya, disucikan Allah di dalamnya, bil ghudwi wal asal, di waktu pagi dan waktu sore. Rijalun la tulhihim tijaratun, orang-orang yang senantiasa berzikir, bertasbih, adalah orang-orang yang la tulhihim tijarah, tidak melalaikan mereka perdagangan yang mereka geluti, wala bayun, tidak juga bisnis jual beli yang mereka jalankan, an dzikrillah, dari mengingat Allah azza wajalla. Ya, ya, orang-orang yang seperti ini, yang betul-betul memanfaatkan waktu atau sebagian waktunya untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah, itu diabadikan oleh Allah di dalam firman-Nya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang mereka saat waktunya dagang, dagang. Mereka saat waktunya bisnis, bisnis. Mereka saat waktunya mencari maisyah, mencari maisyah. Tapi saat waktunya berzikir, maka yang mereka lakukan tidak ada yang lain kecuali zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Waktu dagang-dagang, waktu zikir-zikir, waktu taklim-taklim. Jangan sampai waktu taklim dipakai dagang, ya. Jangan sampai waktu taklim dipakai dagang. Taklimnya akhirnya dilupakan karena dagang terus, bisnis terus. Cobalah atur waktu. Ada waktu-waktu di mana kita perlu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak lalai. Supaya kita tidak termasuk ke dalam golongan yang al-ghafilin. Orang-orang yang lalai, yang memang dilarang oleh Allah. Wala takun minal ghafilin. Jangan sekali-kali kamu menjadi golongan yang lalai. Ya. Supaya ingat terus, maka sediakan waktu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman di Quran surat Sad, inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil 'ashyi wal isyraq. Sesungguhnya kami jadikan gunung-gunung, yusabbihna bil asyi wal isyraq, bertasbih memuji Allah di waktu pagi, di waktu sore dan di waktu syuruq, di waktu pagi. Nah, semua ayat yang disebutkan oleh Imam Nawawi tadi sangat erat kaitannya dengan bab. Bab berzikir di waktu pagi dan di waktu sore. Ya, kalau siang kenapa tidak disebut? Karena siang adalah waktu di mana kita bekerja. Ya. Tapi pagi gunakan untuk berzikir sebelum kita melakukan aktivitas. Sore gunakan untuk berzikir setelah kita selesai dari aktivitas. Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin.